Saya menyuruh kepada ustaz dari kampung saya, suruh menerangkan isi Al-Quran. Tapi katanya enggak usah ingin tahu isi Al-Quran, katanya susah. Dia suruh taklid aja. Apakah kita harus selalu taklid? Memahami Al-Quran bukan hal yang susah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ya. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah, سَهَلْنَا لِحِفْذِهِ. Kami mudahkan untuk dihafal, وَيَسَّرْنَا مَعْنَاهُ. Dan kami mudahkan untuk memahami makna-maknanya, liman aradahu, bagi siapa yang menginginkannya. Iya. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh, benar-benar ingin tahu, maka dia akan mengetahui maknanya. Tetapi, bukan dipelajari dari sembarang orang. Ya, walaupun dia berkelar ustaz atau ustazah, tapi dia tidak mengerti dengan makna-makna Al-Quran, ya, tidak memperdalam ilmu syar'i, ya, walaupun disebut ustaz atau ustazah, maka tidak boleh ditanyakan kepada orang-orang seperti itu. Tapi tanyakan kepada ahlinya, ya, yang mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak boleh taklid.